Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Muti Hafid. Senang sekali bisa kembali berjumpa kita dalam Tadarusan Bersama Tafsir Al-Misbah Mengenal Juz Tabarok bersama Bapak Quraish Shihab. Dan untuk episode hari ini atau edisi hari ini, kita sampai pada bagian terakhir dari Surah Al-Mulk, yaitu yang kita akan bahas insyaallah selesai hari ini ayat 25 hingga ayat 30, yang berisikan mengenai pengetahuan dan kuasa Tuhan. Di antaranya kita akan membahas bagaimana orang-orang kafir dalam menghadapi kiamat. Dan pemirsa, sama-sama kita sapa. Saat ini sudah hadir bersama saya Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lebih jauh kita akan langsung memberikan kesempatan kepada Pak Quraish Shihab untuk menjelaskan. Silahkan Pak Quraish. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sekarang kita akan bahas firman Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Episode yang lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Qul huwallazi dzara'akum fil ard wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa Allah yang memperbanyak, mengembangbiakkan kamu di permukaan bumi. Dan ingat, hanya kepadanya kamu akan dihimpun, dikembalikan kelak di padang mahsyar. Tuhsyarun, dihimpun untuk memperoleh ganjaran baik atau memperoleh sanksi. Ketika Nabi berucap demikian, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang tidak percaya adanya hari kiamat berkata, wa yaqulun, mereka itu berkata sekarang dan nanti juga mereka masih terus akan berkata. Apa katanya? Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan itu datangnya janji kamu bahwa akan ada kiamat, akan ada. Kalau kamu memang benar, coba tentukan waktunya kapan. Iya toh? Kita sedikit analisis ini ayat. Yaqulun itu kalau dalam bahasa Arab adalah kata kerja, kata kerja yang menunjukkan terjadinya apa yang ditunjuk itu sekarang dan akan datang. Kalau dalam bahasa Inggris itu present continuous, terus. Nah, ini berarti sekarang pada masa turunnya ayat ini ada yang tidak percaya kiamat dan mau diketahui oleh mereka kapan datangnya. Dan karena dia bersinambung terus menerus sampai akhir zaman, ada orang yang berkata, oh tidak ada. Sekarang pun ada yang berkata gitu. Nah, di sini mereka berkata apa? Mereka itu berkata dan orang-orang yang semacam mereka itu nanti juga akan berkata, kapankah datangnya janji ini? Coba sebutkan, kalau kamu memang benar, coba sebutkan. Nabi Muhammad disuruh jawab apa? Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Katakan wahai Nabi Muhammad, pengetahuan tentang waktu datangnya kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Saya hanya sekedar menyampaikan berita. Sama halnya kalau ini ibu dapat surat, saya insyaallah akan kembali segera ke Jakarta. Isi suratnya cuma begitu. Terus kapan kembalinya? Saya enggak tahu. Saya hanya diberitahu bahwa dia akan datang. Ya kan? Nah, Nabi juga berkata begitu. Saya tidak tahu kapan datangnya. Tetapi saya percaya bahwa dia pasti datang. Nah, sekarang karena itu di masyarakat kita pernah ada timbul ucapan, oh kiamat bakal datang tanggal sekian, bulan sekian. Itu semua bohong. tidak ada yang mengetahui kapan datangnya kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berfirman, "Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha." Hari kiamat itu pasti datang. Saya hampir-hampir menyembunyikan untuk diri saya kapan datangnya. Oh, luar biasa. Tuhan hampir menyembunyikan datangnya untuk dirinya. Biasa ibu-ibu punya barang disembunyikan. Iya. Terus cari, gimana saya taruh tadi? Iya. Sedemikian maunya disembunyikan sampai kita sendiri lupa. Allah memberi ilustrasi itu. Sedemikian tersembunyinya sampai saya sendiri hampir-hampir menyembunyikan untuk diri saya. Jadi tidak malaikat, tidak Nabi Muhammad, apalagi orang-orang sekarang. Ya, kita bisa bertanya, kenapa ini disembunyikan oleh Allah? Ya kan? Mau diberitahu aja. Ingat. Awal ayat surah ini, atau pada awal ayat surat ini, itu Allah sudah menyatakan, kami jadikan kehidupan dan kematian untuk ujian. Kira-kira masih ada yang mau melanggar kalau di depannya ada polisi? Tidak. Ini kita diuji. Karena kita tidak diuji, tidak diberitahu, ini mendadak. Saya pokoknya mau lihat kamu terus-menerus baik. Kalau saya beritahu bahwa pemeriksaan tanggal sekian, kamu baru mau baik pada tanggal itu. Ya. Jadi disembunyikan, tidak ada yang tahu. Nabi pun tidak tahu. Malaikat Jibril pun tidak tahu. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Saya hanya pemberi berita peringatan semata-mata. Saya tidak tahu kapan. Baru dikatakan, "Oke deh. Nanti kalau datang siksa Allah itu, kamu wahai orang-orang kafir, keadaan kamu seperti ini." Kita baca ayat lanjutnya. Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Nah, setelah atau apabila mereka itu melihat siksa itu sudah mendekat pada mereka, wajah mereka dimuramkan oleh rasa takutnya terhadap siksa itu. Kusut. Kalau orang gembira, ceria. Ya kan? Ini ada bahasan, kapan itu kusut mukanya mereka, ya kan? Waktu lihat siksa. Waktu lihat siksa itu di dunia atau di akhirat? Bagus, ini ibu-ibu juga beda pendapat ya. Ada yang bilang di dunia, ada yang bilang di akhirat. Paling tidak kalau di dunia, waktu sakaratil maut. Itu sebabnya ada orang mati, ibu lihat cerah, gembira, senyum. Ada yang mukanya itu si'at wujuhul ladzina kafaru, muram wajah mereka itu. Ya si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, dan dikatakan kepada mereka, inilah yang dulu kamu minta untuk cepat-cepat didatangkan. Siapa yang berkata itu? Kalau kita katakan di dunia, itu malaikat yang cabut rohnya. Ya tak? Kalau kita katakan di akhirat, boleh jadi yang pertama, antar mereka ini sudah mau disiksa ini. Waduh, ini dulu yang kamu bilang tidak ada. Yang lain berkata, ini dulu yang kamu tidak percaya. Atau bisa juga malaikat penyiksanya itu yang berkata, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Orang-orang kafir di Mekah ini itu sebenarnya merasa sangat terganggu oleh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Terganggu. Kita menyembah berhala, Nabi Muhammad berkata, tidak usah berhala. Jadi apa yang mereka harapkan? Mudah-mudahan aja lebih cepat mati Nabi Muhammad. Itu kata, apa itu ayat? Raibal Manun. Okay. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad berkata begini. kita dengarkan ayat ini. Qul ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujiril kafirina min adzabin alim. Ara'aitum, kalau diterjemahkan secara harfiah itu artinya apakah kamu telah melihat. Tetapi maksudnya beritahulah aku secara jelas sehingga seakan-akan saya melihat dengan mata kepala. Ya toh? Ada beritahu enggak jelas. Ada beritahu hanya teoritis. Beritahu aku dengan jelas sehingga seakan-akan saya melihat dengan mata kepala. Apa yang diminta diberitahu? Seandainya Allah membinasakan saya, mencabut roh saya, mematikan saya, dan orang-orang yang bersama saya, yang mengikut saya, anggaplah bahwa saya mati, semua kaum muslimin mati, atau anggaplah Tuhan merahmati kami, merahmati saya bersama kaum muslimin, merahmati dalam arti memanjangkan usia kami. Ini kalau saya mati atau saya panjang umur, kira-kira itu bermanfaat buat kamu untuk menghindarkan kamu dari siksa? Bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat. Faman yujirul kafirin min adzabin alim. Saya mati, kalau kamu tidak percaya, tidak bermanfaat buat kamu. Saya panjang umur, kamu tidak percaya, tidak bermanfaat juga buat kamu. Kamu tidak, itu keliru. Itu pelajaran pertama. Kalau Anda benci orang, jangan doakan dia mati. Ya, apa gunanya? Oke, kita lihat lebih jauh. Ada hal yang menarik dari ayat ini. Ahlakani Allahu wa man ma'i. Allah membinasakan, mematikan aku dan orang-orang yang bersama aku. Di sini Nabi menyebut dirinya dulu, mematikan aku, baru kemudian menyebut orang-orang yang mengikuti aku. Itu kalau mati. Tapi kalau dapat rahmat bagaimana? Dia katakan memberi rahmat aku dan orang-orang yang bersama aku. Tidak. Dia berkata merahmati kami. Apa maknanya itu? Kalau buruk, negatif, Nabi mau tampil lebih dulu, baru umatnya lah. Kalau bisa saya duluan. Ini yang ini di belakang. Karena apa itu negatif. Tapi kalau rahmat, Nabi tidak berkata saya dulu deh yang bawa rahmatnya, baru kamu. Kita sama-sama dapat rahmat. Bukan seperti sekarang, anak buah dulu disuruh maju, baru saya di belakang. Tidak. Iya kan? Ya kita lihat. In ahlakani Allahu wa man ma'i au rahimana. Oke. Kita lihat. Umur yang panjang itu rahmat atau bukan? Kalau kita lihat ayat ini, rahmat. Tetapi dia menjadi rahmat kalau orang itu mengikuti tuntunan Nabi. Ya kan? Nah, karena itu dikatakan bahwa sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan baik amalnya. Seburuk-buruk manusia bukan yang pendek umur, yang panjang umurnya tetapi buruk amalnya. Itu lebih buruk daripada orang pendek umurnya sedikit dosanya. Ya kan? Ini ayat kita mengajarkan begitu. Nah, kita kembali. Qul ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana famay yujir al kafirina. Yujir membantu, menolong. Itu menarik ibu-ibu, kita lihat. Al-Quran menamai, atau bahasa Al-Quran menamai tetangga itu jar. Negeri jiran ya, Malaysia negeri jiran. Jiran itu tetangga, jar. Jar tunggal, jiran jamak. Kenapa tetangga itu dinamai jar? Karena tetangga itulah yang menolong Anda pertama kali. Karena itu berbaik-baik dengan tetangga. Iya kan? Yang paling dulu menolong Anda, tetangga Anda, mungkin orang jauh datang menolong. Itu sekedar, itu arti yujir. Jadi siapa yang menolong kamu selain Allah? Siapa yang menolong orang-orang kafir itu untuk terhindar dari siksa neraka? Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang bisa tolong orang-orang kafir itu dari siksa neraka? Qul huwar rahman. Yang menolong, yang bisa menolong itu hanya Allah yang Rahman. Rahman itu apa artinya? Rahman itu adalah pemberi kasih di dunia ini, baik untuk orang Islam maupun orang kafir, baik untuk manusia maupun binatang. Itu Tuhan itu Rahman, karena dia melimpahkan kasih, rahmat di dunia ini kepada semua makhluknya. Kita waktu berbicara tentang ayat burun, apa dikatakan di situ, mayumsikuhunna illar rahman. Tidak ada yang memelihara burung sehingga jatuh, tidak jatuh kecuali Ar-Rahman. Jadi ada rahmat buat burung. Kita lihat ayat kita ini lagi. Orang kafir pun diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi rahmat. Ini agama rahmat. Siapa yang bisa melindungi orang kafir dari siksa Tuhan, diajarkan. Katakanlah yang melindunginya itu Tuhan yang memberikan rahmat kepada semua orang. Ya kita disuruh beri rahmat walaupun kepada, bukan hanya kepada manusia kafir atau tidak, kepada binatang pun kita. Qul huwar rahman. Amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Kami percaya kepada Ar-Rahman. Dan hanya kepadanya kami berserah diri, bertawakal. Tawakal itu apa artinya? Tawakal itu terambil dari kata wakil. Saya mewakilkan dia untuk urusan saya. Tetapi kalau kita di dunia mewakilkan orang lain, kita suruh dia kerja, kita duduk, sudah ada wakil. Iya kan? Kalau wakil kepada Tuhan tidak begitu. Kita disuruh kerja dulu, baru wakil. Kalau wakil dengan manusia, kita bisa tarik perwakilan kita. Oh, kamu tidak becus, saya tarik. Tapi kalau Anda mewakilkan Tuhan, jangan tarik perwakilan Anda. Karena dia lebih pandai dari Anda. Karena dia lebih kuasa dari Anda. Nah, jadi tawakal itu adalah berserah diri setelah upaya maksimal Anda. Alaihi tawakkalna. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Nanti kamu akan ketahui, wahai orang-orang yang mengingkari nilai-nilai yang saya ajarkan ini, yang mengingkari adanya hari kiamat, nanti kamu akan ketahui siapakah dia itu yang berada dalam kesesatan yang jelas. Sekarang mungkin orang, sekarang pun begitu, kita bicara begini, oh itu salah, ini bicara begitu, itu salah, ini si A sesat, ini tidak sesat. Sudahlah, nanti kita akan tahu siapa yang sesat. Gitu. Baru ini diakhiri ayat ini. Qul ara'aitum. Coba jelaskan kepadaku dengan penjelasan yang sangat terang seperti aku melihatnya. In asbaha ma'ukum ghaura. Kalau air, sumber air kamu itu, sumur kamu itu habis airnya. Pernah mengalami itu? Oke, masih bagus. In asbaha ma'ukum ghauran, fama ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang bisa mendatangkan air buat kamu yang mengalir itu? Kita kalau musim kemarau, barangkali apalagi di timur tengah sana, ya. Betia waktu ditahan di sana untung masih dapat air ya. Kalau musim kemarau, padang pasir, kita di Indonesia bersyukur ada air, tapi kan terkadang juga kepada siapa yang mau beri kita air? ini diingatkan. Kalau begitu, air itu sangat penting. Jangan memboroskan air. Oh, keran air jalan terus, listrik jalan terus, pemborosan. Nabi bersabda, la khaira fis saraf wala sarafa fil khair. Tidak ada baiknya, tidak ada baiknya pemborosan. Dan tidak ada pemborosan walau dalam kebaikan. Jadi kita dianjurkan, contoh yang diberikan oleh Nabi, ada orang berwudu di air yang mengalir. Boleh enggak ambil wudu 4 kali? 3 maksimal, walaupun airnya banyak. Air ini di abad 21 ini, air bisa menimbulkan perang. Orang yang tidak punya sumber air itu, atau negara yang tidak punya sumber air bisa menyerang negara yang punya sumber air. Jadi mahal sekali air itu. Mahal sekali air. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di sini bahwa bagaimana kalau sumber air kamu itu hilang, surut, terlalu dalam, sudah tidak bisa dijangkau oleh pompa air. Bagaimana itu? Dan itu bisa terjadi. Siapa yang bisa mendatangkan air buat kamu? Sekarang kalau waktu itu kita bilang Allah. Tapi yang tidak sadar, nah ini surah kita ini kembali saya katakan mengingatkan tentang anugerah Allah, mengingatkan tentang potensi manusia, mengingatkan tentang ancamannya, dan semua itu tujuannya adalah mengingatkan bahwa hidup ini adalah ujian. Seperti awal suratil muluk itu kan, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Kalau kita dalam konteks air ini, siapa yang paling hemat gunakan air? Itu yang paling baik amalnya. Siapa yang paling hemat menggunakan listrik? Siapa yang paling banyak? Karena satu hal dalam ajaran agama itu dikatakan bahwa sesuatu hendaknya digunakan sesuai kebutuhan Anda. Kita sering ibu-ibu ya, satu contoh sehari-hari kita dihidangkan air gelasnya gede-gede, mau diminum dah habis, terpaksa dibuang. Padahal ada orang kehausan. Itu gak benar. Kekurangan yang kita rasakan boleh jadi diakibatkan karena ada pemborosan di pihak lain. Ini yang Allah ingatkan dalam konteks kehidupan kita sebagai umat manusia di permukaan bumi. Jangan habiskan apa yang ada, sisakan untuk orang lain. Itu saya kira di surah kita ini. Saya cukupkan di sana biar kita bisa tanya jawab. Baik, demikian tadi penjelasan Bapak Quraish Shihab dari mengenai bagian terakhir dari surah Al-Mulk ini. Kita akan bahas lebih jauh, tapi sebelumnya kita akan dihibur sedikit oleh grup Bimbo dengan lagu-lagu merdunya berikut ini. tiga peristiwa. Satu syaratnya, tiada bertanya perahu dirusak, anak dibunuh, rumah dibangun, dan Musa bertanya jua, engkau tak sabar bersamaku, ucapnya pada Musa. Bertanya belum waktunya akan hal yang kau tak tahu. Inilah Nabi Khidir yang penuh misteri, dapat Allah menyimpan jawab teka-teki kehidupan. Pemirsa, kita kembali bersama dalam pengajian Tafsir Al-Misbah Mengenal Juz Tabarak bersama Bapak Quraish Shihab, dan alhamdulillah kita sudah selesai membahas surah Al-Mulk. Tadi Pak Quraish sudah selesai dalam 5 episode dari ayat 1 hingga ayat 30. Saatnya kita membuka kesempatan bagi penanya. Mungkin dimulai dari Mas Edi Junaidi, silakan Mas Edi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat 19, 20 tentang pelajaran pada burung bagi manusia. Kemudian pada ayat 29 disebut lagi lafaz Allah mengidentifikasi dirinya dengan Ar-Rahman, bukan Asmaul Husna yang lain. Padahal dari Asmaul Husna yang kita kenal ada 99 nama. Nah, apa kira-kira rahasia di balik ini lafaz Ar-Rahman itu? Baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita bisa berkata bahwa kaum orang-orang kafir di Mekah itu tidak mengakui, tidak mengenal kata Ar-Rahman. Karena itu ada di surat Al-Furqan dikatakan, wa idza qila lahum usjudu lir-rahman qalu wa'mar rahman wa zadahum nufura. Kalau diperintahkan kepada mereka untuk sujud kepada Ar-Rahman, mereka berkata, siapa tahu Ar-Rahman itu? Siapa tahu itu? Nah, Allah di sini sengaja agaknya memilih kata Ar-Rahman, bahwa ketahuilah bahwa Allah itu adalah Rahman, di Rahman yang kamu ingkari itu, dialah yang Maha Kuasa. Itu satu. Yang kedua, yang ingin ditekankan di sini sehingga dipilih sifat Allah Ar-Rahman adalah untuk menggambarkan kepada umat manusia bahwa Allah itu bersifat penyayang terhadap semua makhluknya. Nah, dalam konteks Asma'il Husna, atau kita bisa berkata orang yang beragama itu adalah orang yang berupaya meneladani sifat-sifat Tuhan. Sifat Tuhan yang mana yang paling wajar diteladani? Ar-Rahman, memberi rahmat kepada semua. Nah, jadi jangan beda-bedakan. Tuhan kan tidak membeda-bedakan. Yang tidak dapat rahmat itu hanya karena dia tidak mau. Pernah Anda lihat matahari membeda-bedakan? Tidak. Yang tidak mau dapat sinar matahari itu yang di dalam ruangan. Kalau mau dapat, keluar. Dan kalau Anda keluar, betapapun banyaknya Anda, Anda tidak merasa bahwa ada sinar yang diambil oleh orang lain. Itu Rahman. Ya, jadi sengaja dipilih kata Ar-Rahman ini. Jadi saya kira tugas kita ini menyebarluaskan rahmat itu. Apalagi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu saya kira ya. Jadi oke. Okay. Mbak Cece Kirani silahkan langsung. Kurang bicara masalah kiamat yang kita lihat sekarang ini adalah kemunduran akhlak ya. Akhlakul karimahnya sudah mundur, moralnya juga sudah mundur dan banyak sekali perbedaan-perbedaan yang menimbulkan anarkis gitu. Apakah bisa dikatakan kiamat kecil, Pak Quraisy? Terima kasih. Kalau dalam istilah kiamat, ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Istilah kiamat kecil itu kematian perorangan. Tapi kalau kita mau kaitkan kerusakan moral, kebejatan dan lain-lain sebagainya dengan kiamat, kita bisa berkata itu tanda-tanda dekatnya kiamat, ya toh? Tanda-tanda dekatnya. Salah satu tandanya itu pernah Jibril bertanya kepada Nabi, apa tandanya kiamat? Salah satu tandanya yang disebut oleh Nabi, kedurhakaan anak-anak kepada orang tua. Antalidal amatu rabbataha. Kalau sekarang itu mungkin itu tanda-tanda. Ya, oke. Okay. Baik, Mas Wahyu, silakan. Terima kasih. Alhamdulillah tadarusan kita kali ini diawali dengan ayat 25 wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin. Ini merupakan kata-kata orang atau respon terhadap akhir ayat sebelumnya ketika mereka diancam dengan wa'il tusarun akan ada hari pembalasan. Mereka merespon dengan menantang mata hadzal wa'du. Di sini disamarkan yang menantangnya mungkin bisa terjadi itu dari kalangan orang kafir atau orang Islam sendiri misalkan. Saya melihat perkataan ini yang tadi digambarkan sebagai perkataan yang continuous tense, yang berkelanjutan, ini bisa terjadi timbul karena mereka meyakini tidak akan ada hari pembalasan atau bahkan mereka seolah-olah tidak akan pernah mati. Sehingga gaya hidup mereka itu tercenderung hedonisme, berpoya-poya dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, penyebab utama dari semua ini, yang sekarang kita lihat di Indonesia pun banyak seperti itu, apalagi di sinetron misalkan, apa sih penyebab utamanya sehingga timbul pola hidup seperti ini? Kemudian bagaimana cara mengatasinya atau menanggulanginya nih? Termasuk peran ulama itu bagaimana? Terima kasih. Kita tidak ingin bicara tentang sinetron dan sebagainya. Saya yakin pemirsa Metro tidak senang melihat hal-hal itu. Dan untungnya di Metro tidak ada ya. Tidak ada. Tidak ada. Sampai ya. Saat ini. Itu hanya khayalan lebih banyak. Ya toh. Banyak cara untuk menyadarkan orang. Banyak cara untuk menanamkan kepercayaan tentang adanya hari kemudian. Segala sesuatu berpasang-pasangan. Laki perempuan, senang susah, siang malam, dunia ada enggak pasangannya? Akhirat. Di dunia ini tidak ada keadilan yang sempurna. Ada orang yang berfoya-foya, durhaka, masih senang-senang hidupnya. Tapi ada juga orang di belahan manapun dari dunia ini yang tidak salah masuk penjara. ya, perlu ada keadilan, dan keadilan itu baru tegak di hari kemudian. Itu aja, itu artinya hal-hal logis yang misalnya orang yang tidak sadar itu yang berkata oh tidak ada hari kiamat. Saya kira itu ya. Dari ibu-ibu pengajian Rodatul Mutakin, yang ingin saya tanyakan, apakah budi pekerti yang agung yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dapat juga dimiliki oleh umat beliau sekarang ini, Pak? Apakah budi pekerti? Saya kira kita akan bahas lebih banyak ini kalau kita bahas surah yang akan datang, surah Al-Qalam. Ya, saya hanya ingin berkata tidak mungkin Nabi Muhammad itu contoh. Tidak mungkin seorang itu bisa meneladani beliau dalam segala hal yang terpuji. Kita hanya bisa meneguk, mengambil sedikit dari akhlak beliau itu. Ya, saya kira itu. Tapi insya Allah kita akan bahas lebih lanjut nanti kalau kita bahas surat Al-Qalam. Insya Allah. Pak Quraisy, terima kasih sudah... Kita membahas, alhamdulillah sudah selesai satu surah penuh. Tamu-tamu juga terima kasih, Mas Wahyu, Mbak Cece, dan juga Mas Edi, ibu-ibu dari pengajian Rodatul Mutakin Kota Sukabumi, terima kasih. Dan pemirsa, kami juga berterima kasih Anda senantiasa bersama Tafsir Al-Misbah. Alhamdulillah surah Al-Mulk sudah selesai kita bahas bersama Bapak Quraisy Shihab. Insya Allah besok kita akan membahas surah lainnya. Dan sampai jumpa dalam episode berikutnya. Saya Mutia Hafid, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.